إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء، para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja, para pencinta Idza'at Raja, malam ini insyaAllah kita akan kembali mengkaji bahasa Arab kita, bahasa yang kita cintai ini. Kajian kita masih berkisar tentang At-Tawabi'. Kita telah membahas bagian At-Tawabi', yaitu Na'at dan Taukid. Tentu bahasannya secara global. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada bagian yang ketiga minat tawabi', yaitu ataf, yaitu al-atfu. Di situ bisa lihat halaman safha as-sabi'ata asyarah, halaman yang ke-17 minal mujallad as-salis, yaitu dari jilid yang ketiga kitab durusul lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami' Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Dipersilakan buka halaman 17 bagian ketiga, yaitu al-thalith, yaitu al-ataf. Tapi apa yang dimaksud ataf ini? Al-atfu yaitu menghubungkan suatu kata dengan kata sebelumnya. Jadi menghubungkan satu kata dengan kata sebelumnya, atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Di sini ataf ada dua macam. Ada yang disebut ataf nasaq, yang kedua ada yang disebut ataf bayan. Ataf nasaq dan ataf bayan. Di situ bisa dilihat di dalam kitab bagian ha al-hasyiah, catatan kaki, rakam wahid, nomor pertama. Di situ ada catatan kaki bahwa ataf nau'an, ataf ada dua macam. Yang pertama atfun nasaq, ada atful bayan. Nah, ataf nasaq ini yang menjadi bahasan kita. Sedangkan ataf bayan, di situ diungkapkan dalam catatan kaki, akan dipelajari di waktu akan datang insyaAllah pada bab tertentu. Ya, dimaksud ataf nasaq adalah nanti kalau kita buka di dalam kitab-kitab nahu, kita akan jumpai definisi ataf nasaq, yaitu di antara lebih kurang definisi adalah tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil atifah. Jadi tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufi au ahadul ahrufil al-atifah. Yaitu ataf nasaq adalah tabi', yaitu sesuatu yang mengikuti. Jadi tabi' mengikuti. Ya tawassatu bainahu wa baina matbu'ihi. Di antara ataf dan antara yang diikuti ada tawassut, yaitu menghubungi oleh huruf ataf. Salah satu huruf ataf. Jadi salah satu huruf antara matbu yang diikuti dengan yang diataf ada salah satu huruf penghubung. Ya, tawassat itu tengah-tengah. Jadi ada berada di tengah-tengah antara sesuatu yang diatafkan dengan yang diatafkan atasnya, yaitu apa? Salah satu huruf ataf. Contoh, kita lihat di dalam kitab ini, kharaja Hamidun wa sadiquhu. Kharaja Hamidun wa sadiquhu. Nah, antara kata Hamid dengan kata Sadiq ada huruf ataf. Itu waw. Jadi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu huruful ataf. Jadi berada di antara yang diatafkan dengan yang diatafkan atasnya, berada di tengah-tengah, yatawassat berada di tengah-tengah, yaitu salah satu huruf ataf. Nah, ini dikatakan ataf nasak. Kalau ataf bayan itu tidak ada huruf ataf. Tidak ada huruf ataf. Contoh. Contoh, jaa jaa akhi Umaru. Jaa akhi Umaru. Telah datang saudaraku bernama si Umar. Jadi Umar ini dikatakan atful bayan. Atful bayan. Fungsi kata Umar sini adalah menjelaskan. Menjelaskan isim sebelumnya itu akhi. Sehingga jelas maksudnya, telah datang saudaraku siapa? Umar. Bernama si Umar. Nah, ataf bayan ini, yang contoh seperti ini, disebut juga badal atau badal kul minal kul atau badal mutabiq. Tentu badal lebih luas. Lebih luas karena badal ini bermacam-macam. Baik, nanti ini akan bahasan khusus. Kembali kepada ataf nasab, contoh tadi, kharaja Hamidun wa sadiquhu. Telah keluar si Hamid dan sadiquhu dan temannya. Contoh yang kedua, talabal mudiru Hamidan wa sadiquhu. Talabal mudiru Hamidan wa sadiquhu. Contoh yang ketiga, aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Ketiga contoh ini, di situ ada huruf ataf. Huruf ataf, yaitu apa? Salah satu huruf ataf adalah waw. Salah satu huruf ataf adalah waw. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ini contoh ketika rafa. Ketika rafa, kharaja Hamidun wa sadiquhu. Di sini kata-kata Hamidun di situ marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Kemudian wa sadiquhu, kata-kata sadiq ini dikatakan ma'tuf. Ma'tuf, arti ma'tuf adalah yang dihubungkan. Sedangkan waw itu adalah huruf ataf, kata penghubung bermakna dan. Nah, kata sadiq dihubungkan dengan kata sebelumnya yaitu Hamid. Hamid, kata yang sebutkan terlebih dahulu, Hamidun. Nah, ini yang dikatakan ataf. Demikian juga contoh kedua, talabal mudiru Hamidan wa sadiqahu. Talabal mudiru Hamidan wa sadiqahu. Kita lihat kata-kata sadiq ini diatafkan kepada Hamid. Antara kedua kata ini ada kata penghubung yaitu waw. Demikian juga contoh yang ketiga, aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Juga kata sadiq dihubungkan dengan kata Hamid sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ketiga contoh ini hukum berbeda. Hukum berbeda. Yang pertama ketika rafa, yang kedua ketika nasab, dan yang ketiga ketika jar. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan kaedah terkait dengan ataf ini, yaitu apa? Bahwa ataf tadi definisi telah diungkapkan adalah salah satu bentuk tabi, mengikut. Nah, kita lihat contoh pertama dan contoh kedua dan contoh ketiga. Ma'tuf, yaitu kata sadiq, itu mengikuti kata hamid. Kata hamid dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab. Artinya, jika ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tufnya marfu. Kalau ma'tuf alaihnya mansub, maka ma'tufnya mansub. Kalau ma'tuf alaihnya majrur, maka ma'tufnya majrur. Tapi ada baiknya kita tulis. Tapi mal misal awal ya Ustaz Hasan, Ihsan, kharaja aliyun, kharaja hamidun wa sadiquhu. Kharaja hamidun wa sadiquhu. Wa sadiquhu. Misal sani. Misal sani. Naam. Talabul mudiru hamidan. Naam, talabal. Ya, talabal mudiru hamidan wa sadiquhu. Naam. Wa sadiquhu. والثالث أين أين كتب حامد وصديقه أين كتب حامد وصديقه وصديقه أحسن. طيب نه كتكت حميد حامد حامدا حامدين إني dikatakan معطوف عليه istilahnya ma'tufun alaih. Sedangkan sadiqi, sadiqu, sadiqau, sadiqihi dikatakan ma'tuf. Ma'tuf. Sedangkan waw di sini adalah huruf ataf. Harfu atfin. Harfu atfin. Nah, apa istilah, apa makna ma'tuf dan ma'tuf alaih? Ma'tuf arti yang dihubungkan. Ma'tuf yang dihubungkan. Yang dihubungkan di sini adalah kata sadiq. Kata penghubung adalah waw dan. Nah, kata sadiq dihubungkan kepada kata mana? Kata hamid. Berarti hamid dikatakan ma'tuf alaih, yang dihubungkan kepadanya. Yang dihubungkan kepadanya. Jadi sadiq ini ma'tuf yang dihubungkan, ini kata yang dihubungkan. Sedangkan hamid ini katakan ma'tuf alaih, yang dihubungkan atasnya. Artinya apa? Tempat dihubungkan adalah kata yang disebutkan sesudahnya. Nah, ini hukumnya harus mengikuti. Itu katakan tabi'. Bimakna إذا كان المعطوف إذا كان المعطوف عليه مرفوعا فالمعطوف مرفوع وإذا كان المعطوف عليه منصوبا فالمعطوف منصوب وإذا كان المعطوف عليه مجرورا فالمعطوف مجرور. Jadi apabila ma'tuf alainya marfu, maka ma'tufnya harus marfu. Kalau dia mansub, mansub. Kalau dia majrur. Kita lihat misal awal, kharaja hamidun. Lafzu hamid hadha marfu. Telah keluar si hamid. Marfu. Ma'ala terfi? Dhammah. Ili anu isim mufrad. Nah. Wasadiquhu. Wasadiquhu. Nah, sadiqu marfu. Wa'alam terfi dhammah. Kenapa dia marfu? Karena ma'tuf alainya marfu. Misal sani, talab al-mudiru hamidan wa sadiqahu. Apa arti talaba? Ha? Meminta Mudir meminta kepada Hamid. Juga talaba juga mencari. Jika bisa meminta, bisa mencari. Talabal mudiru Hamidan. Bisa juga diartikan mencari. Mudir mencari si Hamid dan temannya. Kita lihat si Hamidan ini dia mansub. Limadha mansub li? Anu maf'ul bih. Objek wal fa'il mudir. Nah, kalau dia mansub maka ma'tufnya harus mansub. Hadza ma'tuf alai mansub ala bitunsbi fathah. Idzan ma'tuf kadzalika mansub. Misal al-akhir aina kutubu Hamidan wa Sadiqih? Di mana kitab-kitab si Hamid dan teman-temannya Arti mana kitab-kitab si Hamid dan kitab temannya, itu maksudnya. Nah, kita lihat Hamid di sini majrur. Limadha majrur? Li'annahu mudhafun ilaihi. Li'annu mudhafun ilaihi. Taib. Wa sadiqihi ma'tuf ala Hamid. Ma'tuf ala mudhafilih. Nah, ini hukum ataf. Maka dikatakan tabi karena dia mengikuti apa? Mengikuti ma'tuf sebelumnya. Nah, adapun dari sisi mudzakkar, dari sisi mudzakkar itu tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat bahwa harus sama-sama mudzakkar, tidak. Bisa terkadang ma'tuf alaih mu'annas, ma'tufnya mudzakkar. Ma'tuf alaihnya mu'annas, ma'tufnya mudzakkar. Jadi itu tidak masalah. Jadi karena ini bukan seperti na'at. Kalau na'at memang harus mengikuti dari segala sisi. Sedangkan ataf tidak demikian. Mengikuti terutama dari sisi i'rab. Taib. Misal akhar. Misal akhar. Masalan. Safara. Nah, syukran. Safara al-mudarrisuna. Safara al-mudarrisuna. Safara. Safara al-mudarrisuna. Al-mudarrisun. Telah pergi siapa? Man, para guru. Nah, para guru telah bepergian. Arti safar. Safar al-mudarrisuna. Kita bikin ataf. Siapa lagi yang berangkat? Wa. Safar al-mudarrisuna wa wattullabun. Ha? Wattullab. Dan para siswa. Wa. Misal akhar. Safar al-mudarrisuna wattullab. Safar al-mudarrisuna wa wal-mudir. Safar al-mudarrisuna wattullab. Safar al-mudarrisuna wal-mudir. Safar al-mudarrisuna wa wa eh? Wal-muwazzafun. Wal-muwazzafun. Wa abna'uhum. Ha. Wa abna'uhum dan anak-anak mereka. Wa auladuhum. Safar al-mudarrisuna wattullab wal mudir wa abna'uhum. Nah, kita lihat di sini. Nah, wattul at-tullab ini kan ma'tuf. Al-mudarrisun ma'tuf alaih. Nah. Demikian al-mudir ma'tuf. Wal ma'tuf alaih al-mudarrisun. Abna'uhum, abna' ma'tuf. Wal ma'tuf alaih mudarrisun. Nah, ini semuanya ini ketika rafa. Kenapa marfu? Karena al-mudarrisuna marfu. Kenapa mudarrisuna marfu? Ma'tuf alaihnya marfu? Karena dia fa'il. Misal akhar. Ra'ai. Saya melihat ra'aitul mudarrisin au mudarrisun mudarrisin. Naam, ra'aitul mudarrisina wa auladahum auladuhum aulada. Naam. fil fil madrasati fil madra au fil hadiqah misalan. في الحديقة. نعم. انظر رأيت المدرسين وأولادهم. أنا هذا منسوب. لماذا منسوب؟ هذا أولاد هذا معطوف على مدرسين. مدرسين هذا معطوف عليه وهو منسوب. لماذا منسوب؟ لأنه مفعول به. لأنه مفعول به منصوب لأنه مفعول به. ما علامة نسبه؟ علامة نسبه الياء لأنه جمع مذكر سليم. Kemudian أولادا مش baca أولادا tidak boleh baca أولادو. Kenapa? Karena kita inginkan dia ma'tuf kepada mudarrisin. وأولادهم. ما علامة نسبه؟ فتحة لأنه جمع مذكر لأنه جمع تكسير. Nah ini dikatakan عطف. Nah tentu ataf ini ataf nasak ada atful ism al isim seperti ini, nanti ada atful jumlah al jumlah, atful jumlah al jumlah, atful jumlah al jumlah. Nah ini kita kasih contoh dulu. Ataf apa? Isim al-isim. InsyaAllah kita akan lanjutkan ataf jumlah fi'liyah al-jumlah fi'liyah. Nanti ada ataf jumlah fi'li ismiyah alal jumlah ismiyah. Tapi kita kasih kesempatan para pendengar untuk bisa memberikan contoh seperti ini, yaitu ataf isim al-isim. Baik. Jazakumullah khair pada Ustaz Mas'ud hafizahullah ta'ala atas penjelasan yang beliau sampaikan dan contoh-contoh yang diberikan terkait dengan bab ataf dari isim dengan isim, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif dan memberikan sebuah contoh dengan kalimat yang berbeda tentunya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Nah. Ayna ahlan wa sahlan. Tafadhal. Tafadhal. Suaranya Ummu. Nah. Lebih jelas. Baik. Indi qalamani wa kitabani. Indi qalamani wa kitabani. Naam, indi qalamani wa kitabani. Apa artinya? Terjemahnya? Saya mempunyai dua pulpen dan dua buku. Saya mempunyai dua pulpen dan dua buku. Taib, mana ma'tuf? Mana ma'tuf alaih? Qalamani. Qalamani? Qalamani. Indi qalamani wa kitabani. Nah, indi qalamani wa kitabani. Mana ma'tuf? Ma'tufnya kitabani. Kitabani. Ma'tuf alaihnya mana? Qalamani. Qalamani. Taib, ini ketika apa? Ketika marfu. Ketika marfu atau nah. Ketika rafa ya? Ketika rafa. Ma'alat rafi, apa tanda rafanya? Domah tapi ini alif Ustaz ya. Alif, liannahu? Musanna. Musanna. Taib, saya ingin tanya, apakah harus terkait ataf ini? Isim musanna, ataf kepada isim musanna, isim mufrad, harus ataf kepada isim mufrad? Tidak Ustaz. Tidak? Nah. Nah, coba kasih contoh yang berbeda. Kalau itu sama ya. Nah. Contoh tadi sama-sama musanna. Coba kasih contoh yang berbeda. Marfu juga Ustaz. Nah, nah fi halat rafa. Indi mistaratun. Wa qalamun. Wa qalamani. Wa qalamani. Nah, Ustaz. Ahsan. Indi mistaratun wa qalamani. Nah. Jadi saya punya penggaris, satu penggaris dan dua pulpen. Dan dua pulpen. Taib, ahsan. Nah, sahih. Taib, misal fi halat nasab. Nasab. Lakiyat Aisyatu Fatimata wa Hamidan. A'idi. Lakiyat Aisyatu Fatimata wa Hamidan. Naam, laqiyat Fatimatu Aisyata wa Hamidan. Naam. Baik, ahsan. Naam. Fi hal tijar. Kumtu fi yaumil isnaini wa yaumil khamisi. Sumtu fi yaumil isnaini wa yaumil khamisi. Sumtu fi yaumil isnaini wa yaumil khamisi. Ahsan, barakallahu fik. Masyaallah, sahih. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa ahsan. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan contoh via pesan singkat, silakan di 0218131777654. Kami angkat telepon yang berikutnya, silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Saya terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang baru bergabung dalam pembahasan bab ataf di antara bab tawabi, dan Anda bisa memberikan contoh dari apa yang tadi dijelaskan tadi. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mu Fatimah di Bekasi. Baik, ahlan Mu Fatimah. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Ustaz. Yamshi Hashimu wa Hasanu wa Umaru fi tariqi. Masyaallah. Yamshi Hashimun wa Hasanun wa Hasanun wa Umaru wa Umaru fi tariqi. Fi tariqi. Masyaallah. Naam. Fi halati nasbi. Naam, fi halati nasbi ya. Naam. Ghasalatil ummu qamisa abi wa qamisa akhi wa qamisa ukhti. Naam, sahih. Naam, sahih. Yang fi halati jar. Hadhil kutubu li Aisyata wa Fatimata wa Zainaba. Masyaallah. Masyaallah, barakallahu fik. Fik barakallahu Ustaz Afan. Ada nanti tolong minta dijelaskan dari tasrif istilah itu dari isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat dan isim zaman dan makan Ustaz. Kadang-kadang masuk katur tekar ketika nuzulan itu, kadang suka saya bedakan apa dia fi'il atau isim seperti Ustaz. Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mu Fatimah di Bekasi. Iya, ini modu khusus ini, modu apa? Saraf. Ini perlu apa? Kajian saraf juga ini. Nah, Ustaz. Iya. Kajian saraf ini sebetulnya sangat penting ya. Karena isim alat, isim masdar, kemudian zaraf, isim zaraf, baik zaraf makan atau zaraf zaman. Nah, itu memiliki timbangan tertentu. Iya. Nah, ini perlu barangkali apa? Mungkin sekalian usulan barangkali ya, ada kajian sharaf khusus, ya. Baik, insyaallah Ummu Fatimah jazakallahu khair, dan kita akan lihat kembali waktu dan kesempatan yang ada, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya terkait dengan bab ataf ini. Kami buka kembali di layanan interaktif. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdurrahman di Bekasi. Baik, Abu Abdurrahman. Baik, tafadhol. Ini nanya aja Ustaz. Naam. Nah, ini kan di Al-Qur'an ada nih. Wasi kursiyyu samawati wal ard. Langit itu kan berharokat kasrah. Bumi itu berharokat fathah. Itu atok bukan Ustaz? Baik, itu saja Abu Abdurrahman. Iya. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Apa ayat ini? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Coba ayat di mana itu? Kita akan lihat. Di situ disebutkan dalam lafadznya as-samawati dengan kasrah, sedangkan ardnya dengan fathah. Nah, wasi'a kursiyyuhu kursiyuhus samawati wal arda. Iya. Nah, kursi. Yaitu samawati itu bukan majrur. Itu mansub. Nah. Itu mansub. Itu maf'ul pada wasi'ah. Jadi itu bukan apa? Itu bukan majrur. Itu jamak muannats salim, tanda nasabnya kasrah. Jadi tidak selamanya kasrah itu majrur ya. Lihat bentuk isimnya. Apakah isim mufrad? Apakah mamnu' minas sarfi, isim yang boleh bertanwin? Atau dia apa? Jamak taksir. Apakah dia jamak muannats salim dan sebagainya. Nah, samawat ini termasuk apa? Jamak muannats salim. Bahkan mungkin lebih tepat dikatakan mulhaq bi jam'il muannats salim. Mulhaq bi jam'il muannats salim. Itu jamak daripada sama samawat. Jadi sama samawat, ya. Nah, hukumnya sama, yaitu marfu' bidhamma wa mansub bil fathah, kemudian wa mansub bil kasrah dan majrur bil kasrah. Jadi ketika nasab dan ketika jar jama muannats salim itu harakat atau tandanya sama, itu sama-sama kasrah. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara nasab dan kasrah? Lihat kedudukan dalam kalimat. Lihat kedudukan dan kalimat. Jadi wasi'a kursiyuhu as-samawati. Jadi kursi Allah itu meliputi, jadi seluas langit. Wasi'a kursiyuhu. Jadi kursi Allah itu meliputi seluas as-samawati, yaitu langit. Jadi kata-kata samawat itu adalah maf'ul bi. Maf'ul bi, dia mansub. Mansub, tanda nasabnya kasrah. Kenapa? Karena dia jamak mu'anat salim. Ma'ala, karena itu ma'tufnya mansub. Wasamawati wal arda, bukan wal ardi. Nah, arda. Nah, ini arda mansub, tanda nasabnya fathah. Berbeda tanda nasabnya. Kenapa? Karena al-arda ini isim mufrad. Isim mufrad alamatun nasbi fathah, bukan kasrah. Naam, wallahu a'lam. Baik, demikian Abu Abdurrahman di yang bertanya terkait dengan lafaz tadi ya, semoga bisa difahami. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Tarung. Dengan siapa? Baik, mohon maaf Bapak, mungkin sedikit bergeser, ada sinyalnya kurang baik, kita tidak mendengar dengan jelas. Ulangi kembali Pak, dengan siapa di mana? Fadli di Parung. Ah, tayo. Fadli, Bapak Fadli di Parung. Silakan. Nah, Fadl Fadli. Ini ada yang mau ditanyakan, Pak. Nah. Mengenai apa? Kata ganti untuk Allah di Al-Qur'an kan itu huwa itu ya. Nah. Dan ada kata ganti yang lain seperti apa? Nahnu dan yang lainnya. Nah, yang saya tanyakan, kalau huwa ini kan, ya maksudnya untuk subhat di yang awam juga, kalau baca apa di translate kemarin itu ada yang nanya di translate Inggris pun jadi hi kan ya. Nah, maksudnya ini menunjukkan kepada kata ganti untuk laki-laki gitu kan. Mohon penjelasannya untuk kata ganti ini. Gitu. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul bahwa kata ganti Allah itu huwa. Iya. Kata ganti Allah huwa. Memang kata lafaz huwa itu lil mudzakkar. Lil mudzakkar. Ini bukan berarti ketika Allah memakai dalam Al-Qur'an memakai huwa bahwa itu bahwa mudzakkar itu sama dengan makhluk, tidak. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak akan sama. Ya. Lafaznya sama. Artinya untuk apa? Untuk kata ganti huwa baik untuk Allah sebagai Sang Maha Pencipta maupun untuk makhluk dari sisi bahasa kata gantinya sama. Itu dari sisi bahasa kata gantinya sama. Akan tapi tunjukkan zatnya tidak sama. laisa kamitsli syai. Wallahu alam. Dan ya. Demikian kata nahnu ya Ustaz. Iya, demikian kata nahnu. Itu untuk menunjukkan nahnu juga. Nahnu juga dipakai untuk makhluk. Nah, Allah juga memakai kata-kata nahnu lit'azim salah satunya. Menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan bahwa Allah itu berbilang-bilang ta'addud, berbilang-bilang tidak. Iya. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya dan demikian ahfadzi di Parung, semoga bisa difahami jawaban Ustaz. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya terkait dengan bab ataf. Ya, kami persilahkan kembali. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Dengan siapa di mana? Dari Pamekasan. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Salihuddin dari Pamekasan. Pak Salihuddin di Pamekasan. Silakan Pak. Mau tanya Ustaz. Baik. Itu macam mana itu? Kalau seperti Romaita Zaidin itu. Romaita Zaidin itu. Tidak jelas, Pak. Tidak jelas, Pak. Mohon diulang kembali dan terkait dengan pembahasan kita tentunya, Pak, ya. Ya. Baik. Kalau bacaan serupa Romaita Zaidin. Suara-suara Pak ini kurang jelas. Saya mohon maaf Bapak. Romaita Zaidin. Mungkin Bapak bisa sampaikan via pesan singkat Pak di 08131 ya di 7776543. Kami ulangi kembali, suara Bapak tidak jelas sekali dan Bapak mungkin bisa sampaikan pertanyaannya via pesan singkat di 08131777645543 dan tertera di layar televisi Anda. Silakan. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain. Silakan. Halo. Taib, kami akan angkat dulu contoh yang disampaikan pendengar kita melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apakah contoh ini benar. Ja'a Zaidun wa waladuhu ila Jakarta. Ulangi. Ja'a Zaidun wa waladuhu ila Jakarta. Telah datang Zaid dan anak laki-lakinya ke Jakarta. Naam, sahih. Naam. Ja'a Zaidun, kemudian datang ma'tuf, ma'tufnya waladuhu. Wa waladuhu. Ja'a Zaidun wa waladuhu. Jadi waw ada dua. Ja'a Zaidun wa waladuhu. Jadi bukan ja'a Zaidun waladuhu. Jadi waw itu ada dua ya. Jadi ja'a Zaidun wa waladuhu. Pertama waw adalah waw huruf ataf. Waw yang kedua adalah waw huruf asli dari kata walad. Jadi huruf asli daripada kata walad. Jadi jangan apa, wawnya satu. Kalau waw satu, berarti tidak ada ataf di situ. Tidak ada ataf nasab di situ. Ja'a Zaidun waladuhu. Jadi sahih, ja'a Zaidun wa waladuhu ila Jakarta. Baik, jazakallah khair. Saya memberikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain yang ingin berinteraktif secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Nah. Aina? Aina tasqulin? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Baik. Naam, tafadhali. Zahaba Muhammadun wa akhwatuhu ila suqi. Zahaba Muhammadun wa akhawatuhu ila suqi. Ahsan. Naam. Fi halati nasbi. Naam. Ra'aitu Muhammadan wa zawjatahu fil mustashfa. Ra'aitu Muhammadan wa zawjatahu. Wa zawjatahu. Ya. Jangan jimnya panjang. Kalau jim panjang itu bukan jamak ya. Wa zawjatahu. Wa zawjatahu fil mustashfa. Fil mustashfa. Sahih. Dalam keadaan majrur. Naam. Fataha Muhammadun qalamal mudarisi wa aklama zumalaihi. Naam. Fataha Muhammadun qalamal mudarisi wa aklama zumalaihi. Apa artinya? Muhammad telah mematahkan bulfen guru. Fataha apa itu fataha? Salah. Yeah. Salah Ustaz. Iya. Yeah. Ini nih apa ya? Mematahkan apa sih, lupa. Kasara. Oh ya, kasara. Naam. Mematahkan, Muhammad telah mematahkan bulfen guru dan bolpen teman-temannya. Naam. Dari itu apa? Bahasa Arabnya? Aklama zumalaihi. Ulang dari awal, misal. Kasaro Muhammadun kolamal mudarisi wa aklama zumalaihi. Naam. Kasaro Muhammadun kolamal mudarisi wa aklama zumalaihi. Naam. Sahih. Nah, masyaallah mentas. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Mu'abbidillah di Bekasi. Dan catatan yang diberikan betul semua ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Atau dari pesan singkat kembali kami akan angkat terlebih dahulu dari Ummu Hilyah di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dhahaba Ahmad, dhahaba Ahmadu wa Aliun ilal masjidi. Naam, sahih. Faisal. Naam, dhahaba Ahmad wa Ali ila ila al-masjid. Baik. Naam, Ahmad. Naam, Ahmad. Boleh bertanwin karena mabni sharfi. Sahih, Ahmad wa Ali ila al-masjid. Baik. Contoh yang kedua diberikan oleh Ummu Hiliyah. Di Toli-Toli. Dha qara'tu al-kitab al-fiqhi. Qara'tu kitab al-fiqhi wa at-tauhidi. Naam. Qara'tu kitab al-fiqh wa at-tauhid. Sahih. Sahih. Jadi kata kata tauhid itu maktu kepada al-fiqh. Jadi maktu kepada kata al-fiqh. Sahih. Nah, masyaallah. Naam. Mumtaz ya Ummu Hiliyah, barakallahu fik. Ini ketika apa? Ketika jar. Naam. Walaysa ketika nasbi. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berbeda. Kita tentang bab isyarah mungkin kita bisa angkat, Ustaz. Dalam Al-Quran disebut tilkar rusulu. Naam. Kenapa tidak ulaika rusulu, Ustaz? Oh iya, sedangkan betul. Sedangkan para rasul itu tentunya mudzakkar. Tapi di sini menggunakan tanda isyarat untuk mu'annas, tilka. Naam. Mohon penjelasan, Ustaz. Nah ini boleh, karena dia jama' taksir. Nah ini perlu diingat, ya. Jama' taksir itu boleh dipakai kata isyarat, apa, mufrad mu'annas. Seperti tilkar rusulu. Nah, jamak taksir. Walaupun dia menunjukkan apa? Menunjukkan akil. Menunjukkan akil. Tilkar rijalu. Itu diperbolehkan. Nah. Dan dilihat dari sisi bahasanya saja, bukan dari hakikat. Iya, bukan dari sisi apa? Itu lihat dari lafaz ya. Bi'tibar lafaz, bukan bi'tibar makna. Bukan bi'tibar makna. Dan itu banyak sekali di Al-Qur'an Karim. Iya. Jazakallah khair. Memang secara umum di dalam apa di dalam percakapan maupun di dalam kaidah imla'iyah itu sering dipakai apa kalau untuk yang berakal dipakai pakai jamak. Jamak. Nah, bi'tibar makna. Sering dipakai bi'tibar makna. Kalau ini kan bi'tibar lafaz. Sahih. Nah. Bi'tibar lafaz. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan masalah ini. Kami angkat kembali contoh berikutnya. Sebelum dari telepon, ada satu contoh dari pesan singkat yang disampaikan dari Ummu Syifa di Subang. Beliau menyebutkan yang pertama, Zahabat Zainabu wa ukhtuha ilal madrasati. Dalam keadaan marfu. Saya ulangi kembali, Zahabat Zainabu wa ukhtuha ilal madrasati. Sahih. Naam. Zahabat Zahabat kata kerja yang pakai ta'tanis sahih. Limada? Lian al-fa'il mu'annas Zainab sahih. Kemudian wa ukhtuha, ukhtu hadha marfu. Kenapa Zainabnya marfu? Kerana dia fa'il sahih. Kemudian di situ ada dhamir kembali kepada Zainab. Hadha dhamir kadhalika sahih. Ukhtuha. Naam, ilal madrasati. Sahih. Umtas. Naam. Yang kedua dalam keadaan mansub. Akal turuzza wal lahma. Naam. Akaltu ar-ruzza wal lahma. Sahih. Naam. Akaltu ar-ruzza dia mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul bi. Naam. Sedangkan fa'ilnya tu dhamir ana. Kemudian war-ruzza ma'tuf. Ma'tuf. Sahih. Naam, mansub. Sahih. Dan dalam keadaan majrur. Ruzza wal lahma afwan. Wal lahma itu ma'tuf. Naam. Baik, dalam keadaan majrur, salamtu 'alal mudiri wal mudarrisina. Naam. Salamtu 'alal mudiri wal mudarrisin. Sahih. Naam. Masyaallah. Wal mudarrisin majrur tanda jarnya apa? Al ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Ma'tuf pada al mudir. Mudir itu majrur. Kenapa majrur? majrur bi ala harf jar. Naam. Naam, ala tujri kasrah. Ya anu isim mufrad. Al-mudiri. Naam, sahih. Jazakallah khair Ummu Syifa, barakallahu fiik. Kita angkat kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Baik, tampaknya tidak bisa terjelas dengan baik sinyalnya. Mungkin kami berikan kesempatan yang lain bagi Anda yang ingin bertanya. Dan mungkin saat sedikit diulang kembali terkait dengan bab ataf ini, Ustaz. Iya. Iya, faddal. Hal-hal yang mungkin yang penting kita ketahui, Ustaz. Iya, betul. Jadi seulang kembali, ataf ini adalah satu bab terkait dengan tawabi ini. Atau bagian daripada tawabi. Tawabi itu adalah mengikut. Jadi kenapa ataf ini dikatakan bagian pada tawabi, arti mengikut? Karena ma'tuf yang dihubungkan itu mengikuti isim yang disebutkan setelahnya, yang disebut dengan ma'tuf alaih. Jadi ataf itu ada penghubung. Jadi alat atau kata yang menghubungkan adalah di antaranya waw. Masih banyak huruf ataf lagi. Ada 9 huruf ataf. Yaitu apa? Waw, alfa, kemudian thumma, kemudian au, am, lakin, bal, la, hatta. Ada 9 huruf ataf. Nah, tentu masing-masing memiliki makna. Tidak mungkin kita kupas dalam pertemuan apa seperti ini keseluruhannya. Nanti akan dikupas pada bab-bab selanjutnya, ya. Iya. Kami angkat kembali via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan Ummu Abdurrahman. Naam. Tafadhali. Saya mau kasih contoh, cuma saya baru belajar, Ustaz, harap dimaklumi itu. Oh iya, enggak apa-apa. Memang kita ini mau belajar ini. Ya, Ustaz. Dakhalal qadi wal muhami. Ya. Ahsan. Hada masyaallah misal mumtaz hada. Naam. Naam, dakhala atau hadara atau dakhala? Hadara. Ya. Ulang kembali. Dakhala. Naam. Dakhala al-qadi. Taib, la bas, dakhala atau hadara. Dakhala al-qadi wal muhami. Unzur. Dakhala al-qadi wal muhami. Fi su'al ini, fi su'al. Hada fi halat rafa' atau fi halat nasab? Ketika rafa' atau ketika nasab atau ketika jar ini? Contoh tadi. Hah? Rafa. Ketika rafa. Ahsan. Baik. Soal ini, ma'ala rafi? Apa tanda rafanya? Kalau yang qadi. Tanda rafa ya. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ini mengulang kajian lalu ini. Ahsan. Nah. Bagus, contoh bagus, mengingatkan kembali. Baik, dhammah muqaddarah. Apa arti dhammah muqaddarah? Yang dhammahnya tidak kelihatan gitu. Iya, dhammahnya tidak nampak. Ditakdirkan ya. Dhammah di situ. Di atas ya. Huruf apa dhammah ditakdirkan di situ? Di atas huruf ya. Huruf ya, karena huruf ya merupakan huruf yang terakhir. Yes. Qadhi. Kenapa harus ditakdirkan? Kenapa enggak disebutkan? Ini bukan tanda i'rab yang asli, Ustaz. I'rabnya far'iyah, Ustaz. Far'iyah? Masa far'iyah? Ya. Dhammah itu far'iyah? Kan dhammah kan? Iya, Ustaz. Kalau dhammah dia bukan far'iyah, justru asli. Tanda rafa' asli itu dhammah. Kenapa enggak dibaca hadar al-qadiyu wal muhamiyu? Atau dakhala al-qadi wal muhami. Kenapa harus ditakdirkan di situ ada dhamma tidak dinampakkan? Karena apa berat ustaznya? Sahih thiqal. Karena dia berat di dalam menuturkan. Iya. dalam berat dalam menuturkan. Jadi huruf ya kalau diharakatkan dhamma itu berat saqil. Maka ditakdirkan di situ dhamma tidak dinampakkan lisiqal. Ya. Ini isim apa namanya ini? Isim mangkus. Masyaallah, isim mangkus. Iya, masyaallah sahih. Ini berarti ini bukan baru belajar lagi ini. Murajaah kembali. Saya sangat senang sekali contoh seperti ini untuk mengingatkan kembali pelajaran lalu ini. Baik. Misal akhir, coba jadikan contoh itu ketika nasab. Ketika nasab. Nah. Ra'aitul qadiya wal muhamiya fi muhamin. Fi muhamin fil mahkamah. Nعم, jam fil muhami. Nعم, fil mahkama. Iya. Itu apa? Ra'aitul qadiya wal muhamiya fil mahkama. Iya. Baik. Kenapa di tanda i'rabnya kok bisa nampak di situ? Kenapa enggak ditakdirkan? Karena di kitabnya kan tandanya fathah zahirah gitu, Ustaz. Oh iya. Karena isim manqus dia ditakdirkan hanya ketika rafa dan ketika jar. Sedangkan ketika nasab itu fathah zahirah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengharuskan dia tidak dinampakkan. Kenapa? Karena enggak berat. Jadi fathah ya berfathah itu tidak berat. Jadi al-qadiyah, al-muhamiyah, al-jariyah, al-mashiyah itu tidak berat. Makanya tanda i'rabnya zahirah, nyata, nampak. Iya. Baik, jadi ra'aitul qadiyah wal muhamiyah. Masyaallah. Masyaallah. Terputus ya, Umar. Rahman barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan saja contoh Baik. Tadi ketika jar bagaimana Akh Ihsan? Ketika jar. Nah, contoh yang diberikan tadi. Nah, contoh jadi salamtu 'alal qadi wal muhami. Salamtu 'alal qadi wal muhami. Nah, ini juga tanda i'rabnya apa? Tidak nampakkan. Ditakdirkan. Nah, takdirkan. Mungkin ada baiknya kita catat lah ya. Taip, kita tulis ada afdal. Baik, kami akan berikan diberikan secara terperinci oleh Ustaz terkait dengan contoh yang diberikan dari Ummu Abdurrahman. Dalam bab isim manqus ini Ustaz ya. Iya, isim manqus. Dan bagi, kita kembali. Iya, bagi Anda yang memiliki akses TV Roja bisa melihat. Dakhala atau hadara sama saja. Fiilnya hadara telah datang. Hadara al-qadi wal muhami. Kemudian ra'aitu al-qadiya wal-muhamiya iltaqaitu saya bertemu bil-qadi wal-muhami. Nah di sini ini huruf ataf ya. Wow, ini huruf ataf. Nah al-qadi ini ketika rafa. Dari mana tahu ketika rafa di sini? Karena dia fa'il daripada hadara atau dakhala atau ja'a. Dakhala masuk, kharaja keluar. Hadara telah tiba. Siapa yang tiba? Al-Qadi. Berarti Al-Qadi ini fa'il. Sedangkan fa'il hukumnya marfu. Nah, di sini ma'al atrafi. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhamma. Aina dhamma? Muqaddara. Ala'i? Ala'liya. Kenapa ditakdirkan dhamma arsiyah? Kenapa enggak dinampakkan? Lithiqal. Kena berat. Li'annahu isim manqus. Isim manqus. Itu isim yang diakhiri oleh Alif ya. Nah, semangkus. Nah, ini marfu. Nah, kemudian wal muhami ternyata sama-sama isim manqus juga. Dan maka ma'tuf, ini ma'tuf, dia harus marfu. Nah, apa? Kenapa dia marfu? Karena dia ma'tuf alainya marfu. Nah, di sini tanda rafa'nya sama dengan tanda rafa' al-qadhi, sama-sama dhammah muqaddarah. Karena berat, enggak bisa kita baca hadar al-qadhi wal muhami. Al-qadhi wal muhami diharakatkan dhammah. Kenapa? Thiqal. Oleh karena itu di tidak nampakkan dhammah. Tapi ketika nasab, kita masih ingat kalau isim manqus ketika nasab, tanda nasabnya fathah zahirah. Karena dinampakkan fathahnya karena tidak ada yang menyebabkan dia harus disembunyikan atau ditakdirkan atau tidak dinampakkan, tidak ada faktor penyebabnya karena tidak ada thiqal, tidak berat. Ra'aitul qadhiya wal muhamiya. Ra'aitul qadhiya wal muhamiya ini sama-sama mansub. Karena ma'tuf alaihnya mansub, maka ma'tufnya juga harus mansub. Nah, kemudian iltaqaitu bil qadhi wal muhami. Nah, di sini juga tanda i'rabnya juga muqaddarah, sama ketika rafa'nya muqaddarah. Kenapa? Lisiqal, kena berat. Apa tanda jar ini? Kasra. Muqaddarah ala liya. Lisiqal. Asalnya iltaqaitu bil qadhi. Kata-kata qadhi di harakat i-nya itu berat. Maka tidak nampakkan kasrahnya. Maka dikatakan kasrah muqaddarah. Alal ya. Iltaqaitu bil qadhi wal muhami. Iltaqaitu bil qadhi wal muhami. Nah, ini ketika majrur, ini ketika rafa, sama-sama harakatnya muqaddarah untuk membedakan antara rafa dan apa? Jar, lihat kedudukan dalam kalimat. Ini dia fa'il. Fa'il hukumnya marfu, berarti dia marfu. Sedangkan di sini jar, dari mana tuh jar? Ada huruf ba. Ada huruf ba, huruf jar. Berarti ini majrur. Nah, misal Masya Allah Muntaz. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk kita lanjutkan contoh berikutnya atau masuk ke bab baru, Ustaz? Taibnya masalah, iya. Contoh apa? Masih ada contoh ataf juga ini. Tadi saya singgung tadi bahwa ataf, ada ataf E. Mungkin gak apa-apa kita jelaskan sedikit ya. Walaupun ya, agak menyimpang daripada contoh di sini. Bahwa ataf itu ada ataf E. Ataf isim, alal isim. Ini isim, isim. Nanti ada ataf jumlah alal jumlah. Ataful jumlah alal jumlah. Yaitu bahwa kalau jumlah fi'liyah, dia ataf pada jumlah fi'liyah. Enggak bisa ataf jumlah fi'liyah, ataf pada jumlah ismiyah. Atau jumlah ismiyah, ataf pada jumlah fi'liyah. Enggak. Ataf jumlah fi'liyah pada jumlah fi'liyah. Ismiyah ala ismiyah. Nah, tentu di situ tidak ada tanda i'rabnya. Tidak ada namanya tanda i'rab fi hal apa? Marfu ala marfu, mansu ala mansu. Karena sudah bentuk jumlah. Jumlah. Apa contohnya? Ini. Ja'al mudiru wara ja'al mudarrisu. Nah ini ja'al mudir, ini jumlah fi'liyah. Kemudian ada jumlah fi'liyah lagi sebenarnya. Wara ja'al mudarrisu. Datang mudir dan pulang guru. Ini kata-kata raja'a, raja'al mudarris, ini jumlah fi'liyah ma'tuf kepada jumlah fi'liyah sebelumnya. Huruf atafnya adalah waw. Ini harfu. Harfu atfin. Ini huwa ataf. Nah, ataf jumlah fi'liyah ala jumlah fi'liyah. Nanti ada ataf jumlah ismiyah ala jumlah ismiyah. Al-mudiru musafirun wa akhuhu muqimun. Apa artinya? Mudir itu sedang safar, pergi, berangkat, berpergi, bepergian. Wa akhu, dan saudara laki-lakinya, tinggal. Mukimun, mukim atau tidak berangkat. Tidak berangkat. Nah. Al-mudiru musafir wa akhuhu muqimun. Nah, ini jumlah atful jumlah ismiyah alal jumlah ismiyah. Al-mudir musafir jumlah ismiyah, kemudian akhuhu muqimun ini jumlah ismiyah. Nah. Memang ini keluar dari contoh yang ada di sini. Yang di sini adalah atfu isim alal isim. Baik, jazakallahu khairan atas tambahan maklumat terkait dengan bab ataf ini. Ya. Dan nanti mungkin ada bab apa bahasan khusus lebih luas insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Ya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda mungkin yang ingin coba memberikan contoh kalimat bentuk ataf isim dengan isim atau dalam bentuk jumlah. Silakan. Di 0218236543. Hai. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ini siapa? Ini dari Abi Udin Jirjis dari Menes, Paneglang, Banten. Ahlan. Pak Udin ya. Abi Udin, silakan. Ya. Tolong. Ini minta dialihkan, jangan minta ini bahasa Arab, jangan malam. Ah, taif. Malam Sabtu. Iya. Yeah. Tolong dialihkan ke malam Jumat aja. Baik, Bapak, insyaallah. Malam Jumat ada juga, Bapak. Iya. Yeah. Malam Jumat, ya. Malam Sabtu itu anak-anak saya santri habis sedang ngaji. Baik, barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu khair atas saran dan kalau kalau malam Jumat pre. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Udin di Pandeglang Banten untuk Kamis malam secara khusus juga ada jadwal bahasa Arab. Mungkin Bapak belum melihat atau belum tahu jadwalnya untuk Kamis malam di jam yang sama, jilid kedua pembahasan kitab Durusul Lughah. Alhamdulillah, adapun untuk malam ini secara khusus dari pembahasan jilid yang ketiga, Bapak bisa ikuti kembali insyaallah. Baik. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, mana yang lebih tepat ketika kita berdoa dengan lafaz Allahumma ighfir lana wali walidina atau wali walidaina? Iya. Apa Ustaz? Itu apa, kalau kita berdoa untuk diri kita, ya, diri kita berarti memakai apa? Waliwa lidaina. Waliwa lidaina. Walida itu apa? Dua orang tua, ayah dan ibu. Ibu. Sah. Nah, tapi kalau maksudnya untuk mendoakan kedua apa, orang tua ibu dan ayah dan ibu untuk orang banyak, maka pakai waliwa lidina. Ya, maksudnya wali walidina itu jamak daripada apa? Jamak dari walid. Iya, walid. Wa walid. Jadi walid jamak daripada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Jadi wali walidina. Ya. Siapa ini wali walidina? Yaitu ayah-ayah kami, kan gitu. Termasuk ibu. Itu untuk jamak. Kalau wali-walidainya itu ayah dan ibu. Ya. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian bagian yang bertanya terkait dengan lafaz doa yang tepat. Jadi tergantung apa didoakan siapa, kan itu. Kalau doa untuk dua orang tua kita, yaitu pakai wali-walidina. Ya, wali-walidainya. Ya. Maksud itu kami dan saudara, sama saudara satu ayah satu ibu. Ya. Baik, Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan atau contoh yang diberikan melalui pesan singkat dari Lia Elza di Oku Timur. Qara'at ummi wa ukhti al-Qur'ana. Naam. Ulangi. Qara'at ummi wa ukhti al-Qur'ana kull as-sabahi. Naam. Qara'at ummi wa ukhti al-Qur'ana kull as-sabahi. Ma'tuf tentang atafnya benar. Tentang atafnya benar, cuma pemakaian qara'a dengan kullas sabah itu tidak tepat. Apa kullas sabah? Kullas sabah itu setiap pagi. Tentu pakai kata kerja mudhari, karena itu istimrar. Kenapa istimrar? Itu terus menerus. Makanya pakai apa? Taqra'u, bukan qara'at. Jadi pakai apa? Taqra'u. Taqra'u ummi wa ukhtil qur'ana kullas sabahin. Nah, itu yang tepat. Ya. Kalau qara'at itu tidak tepat. Kenapa? Karena telah berlalu, lalu katakan setiap pagi. Iya. Kecuali kalau menjelaskan masa lampau. Nah, contoh, kanat ummi wa ukhti taqra'ul Qur'ana kulla sabah. Nah, itu betul. Karena ini menceritakan masa lampau. Apa artinya? Dahulu, dahulu ibuku dan saudara perempuanku membaca Al-Qur'an setiap pagi. Tapi sekarang enggak lagi. Iya, karena ini menceritakan masa lampau. Baru dipakai apa? Kata fi'il madhi, tapi bentuk kana. Jadi kanat ummi wa ukhti, kanat ummi wa ukhti taqra'ani kulla sabahin au tunfiqani tunfiqani kulla sabahin. Dahulu ibu dan saudara perempuanku berinfak setiap pagi. Itu dahulu, sekarang tidak, kan gitu. Nah, kalau yang sifat istimrar, maka pakailah kata kerja mudhari. Taqra'u ummi wa ukhti kulla sabahin. Contoh lain, adhabu, kan? Adhabu ilal madrasa kulla sabahin. Itu sifatnya apa? Istimrar. Terus menerus dilakukan. Fadal usaha. Taib, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian ya Irza, sedikit perbaikan dari fiilnya dengan fiil mudhari, Ustaz, ya. Ya. Taib, kami angkat kembali untuk selanjutnya mungkin dari pesan singkat karena begitu banyak yang sudah masuk. Dari pendengar kita terkait dengan beberapa kosakata yang mungkin belum difahami, Ustaz. Yang pertama, apakah makna mudirun, Ustaz? Ya. Mudir itu direktur, juga mudir itu juga bisa pimpinan, mudir juga bisa apa? Ya, mudir pimpinan, ya, direktur juga mudir, ya. Mudir syarikah itu pimpinan syarikah, masya Allah ini perusahaan saja. Perusahaan, ya betul. Nah, pimpinan perusahaan, mudir syarikah, mudir masna, nah, pimpinan pabrik jadi mudir. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pendengar yang ingin bertanya terkait dengan makna mufrad, serta apakah isim mufrad. Ya, ya, isim mufrad itu isim yang menunjukkan apa? Tunggal. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna tunggal. Jadi kalau dia dua dikatakan musanna, kalau lebih dari dua dikatakan jama' atau plural bahasa kita. Jadi contohnya kitabun itu isim mufrad. Kalau musannanya tambah alif tambah nun kitabani, atau ya dan nun kitabaini, itu musanna menunjukkan dua kitab. Ketika jamaknya atau istilahnya plural bahasa kita, itu jamak adalah kutub, ya, lebih daripada dua kutub. Nah, taib, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Disebutkan dalam terkait dengan i'rab sedikit dari pembahasan yang sebelumnya. Lafadznya al-mudarrisu hunaka. Ya. Al-mudarrisu hunaka. Maknanya guru itu ada di sana. Naam, betul. Kemudian lafadz kedua, hunaka mudarrisun. Naam, hunaka mudarrisun. Mudarrisun. Di sana guru. Ada guru. Menjadi di sana ada seorang. Di sana ada seorang guru. Yang menjadi pertanyaan, apakah kedua kalimat ini mubtada khabar, Ustaz? Iya. Jazakallahu khair. Betul. Yang pertama al-mudarrisu hunaka itu mubtada khabar, itu jumlah ismiyah maksudnya, ya. Kedua itu jumlah ismiyah. Jadi al-mudarrisu hunaka dengan hunaka mudarrisun, tentu makna sedikit maknanya berbeda. Yang pertama al-mudarrisu, guru itu berarti gurunya sudah maklum, sudah tertentu. Ya, sudah dimaklumi bagi yang berbicara maupun yang mendengar. Al-mudarrisu lawan yang berbicara, ya. Nah, mukhatab sudah maklum guru itu. Ya, siapa yang maksud? Ya, mungkin namanya si fulan atau si Umar, tapi dia mengatakan al-mudarrisu, guru itu. Al-mudarrisu hunaka, guru itu di sana. Ini jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya al-mudarris? Mana khabarnya hunaka dalam bentuk apa? Dzaraf. Dzaraf makan. Ya. Kalau dibalik hunaka mudarrisun, itu apa? Artinya apa? Di sana ada seorang guru. Jadi beda maknanya. Kalau tadi guru itu ada di sana, kalau contoh kedua, hunaka mudarrisun, di sana ada seorang guru. Ini jumlah ismiyah. Cuma mubtada'nya apa? Diakhirkan. diakhirkan mubtada. Kenapa diakhirkan mubtada? Dan itu wajib diakhirkan karena mubtadanya dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah seperti contoh yang pertama, maka alif lam. Bolehkah maka alif lam? Boleh. Hunaka al-mudarrisu. Jadi boleh kata al-mudarrisu hunaka atau ahunaka al-mudarrisu. Itu dibolehkan. Ya. Sehingga dua-duanya jama' abu apa? Jumlah ismiyah. Maknanya sama. Di guru itu di sana guru itu. Kalau sama-sama alif lam. Jadi guru itu di sana guru itu. Jadi kalau enggak alif lam, dari sisi apa? Maknanya agak berbeda. Yaitu nakirah. Di sana ada seorang guru. Itu maknanya mudarrisun. Dan yang kedua, hunaka mudarrisun. Berarti di luar kaidah saja. Ya? Dikecualikan artinya mubtada-nya diakhirkan. Iya. Betul. Nah, ini mubtada diakhirkan dan itu wajib diakhirkan mubtada karena nakirah. Tapi kalau ma'rifah al-mudarrisu hunaka, hunaka al-mudarrisu di balik itu boleh. Karena sama-sama ma'rifah. Dan tetap mubtada'nya al-mudaris. Tetap mubtada' al-mudaris. Nah. Ya. Jazakallahu khair. Demikian Akh Abdullah yang bertanya di Jakarta. Sedikit, kalau dia nakirah, enggak bisa mudarisun hunaka. Nah, ini enggak boleh. Sahih. Mudarisun hunaka tidak bisa. Karena dia nakirah. Kalau letak di awal harus ma'rifah. Al-mudarisu hunaka. Nah. Dan hunaka mudarisun hunaka itu khabarnya. Sahih. Nah, hunaka ya khabar. Kalau dibalik hunaka, tetap hunaka khabar. Ya. Taip. Demikian jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Akhi Iman di Petanahan Kebumen. Bagaimana tips kiat kunci dengan atau ya tips-tips bagaimana cara mudah memahami kaidah nahwu dan salaf? Masya Allah, belajar aja lah. Ya, dia apa? Butuh waktu ya. Pertama, harus cinta kepada ilmu ini, harus pertama sekali ini. Cinta kepada ilmu, cinta ini tumbuh kalau kita punya tujuan untuk belajar ilmu. Yang jelas pelajari apa seperti kaidah nahwunya supaya kita bisa apa memahami atau mengartikan baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis dan membaca kitab. Nah, itu sebetulnya nikmat ya kalau memiliki kemampuan seperti itu, nikmatnya tersendiri. Nah, kalau tujuan kita seperti itu, insyaallah insyaallah mempelajari grammar itu akan mudah, insyaallah. Tidak akan sulit. Betul, tidak akan sulit ya. Justru terus terang ini grammar ini termasuk ilmu yang saya senangi. Dari sejak dahulu bahkan dari mulai apa? Mutawasita dari sanawiyah sampai aliyah bahkan sampai perguruan tinggi, termasuk ilmu yang sangat saya senangi. Ya, yang penting itulah dia apa? Tumbuhkan kecintaan. Tumbuhkan kecintaan. Kecintaan itu tumbuh kalau kita punya hadap, punya tujuan ya. Sahih. Ya, kalau kita ingin betul-betul supaya bisa baca, insyaallah akan tumbuh rasa cinta itu, insyaallah. Kalau sudah rasa cinta, insyaallah akan mempelajari grammar apa saja, termasuk syarat ilmu apa saja yang mendukung untuk bisa memahami, insyaallah akan mudah. Tapi barangkali mungkin itu ya. Taip, jazakallahu khair Ustaz. Kita mungkin, malam ini. Iya, dan tips yang tadi disebutkan oleh Ustaz menjadi penutup kita bagi kajian di kesempatan malam ini dan sebagai penutup Ustaz Fadl. Taip, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Ini terus terang saja bahasan kita ini, ataf ini yang kita ungkapkan malam ini hanya sedikit, secuil ya. Masih banyak dan luas lagi. Ya, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita pelajari. Tidak mungkin kita berikan, kita suguhkan pada malam ini semuanya. Akan nanti mumek kita orang ya. Nanti yang mendengarkan juga, yang mengikuti pelajar juga akan pusing sendiri. Kasihan nanti. Ya, lebih baik sedikit tapi bisa dipahami. Insya Allah untuk akan datang kita bisa mempelajari lebih luas lagi. Insya Allah. Baik, demikian saja pertemuan kali ini. Mohon Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat insyaAllah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.